تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ومن الكتاب لي حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا الحسن بن موسى الأشيب ini kenal ya, ada rawi yang thiqah al-Asyab ini. Qala hadatsana Zuhair Abu Khaythama. Ini Zuhair bin Muawiyah. Abu Khaythama juga. Kalau guru penulis itu Zuhair bin Harb. Abu Khaythama juga. Namanya sama, kunianya sama. Tapi nama ayahnya yang beda. Nama ayahnya beda. Iya. Dan itu tidak ada masalah bagi ahli hadith. Nah disebut nama ayahnya juga bisa dibedakan. Ini siapa di sini? Karena dia tempatnya ini di atas guru-gurunya. Itu Zuhair bin Muawiyah. Kalau di guru langsungnya itu Zuhair bin Harb namanya. Zuhair bin Harb. Qala hadatsana Sulaiman At-Taimi. Sulaiman At-Taimi adalah Sulaiman bin Tarhan Abul Mu'tamir. An Qatada, Qatada bin Diyam Abul Khattab As-Sadusi Al-Basri an Anas Ibn Malik radhiyallahu anhu annahu qala qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam la tuwasilu. Jangan kalian melakukan wisal. Qala qila ya Nabi Allah fa innaka tuwasil. Ada yang berkata, wahai Nabi Allah, engkau sendiri melakukan puasa wisal. Qala fa inni lastu ka ahadin minkum. Inna rabbi yut'imuni wa yasqini. Baik, itu sama ya dengan riwayat sebelumnya.